Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah, kita telah membaca halaman-halaman yang berisi latihan huruf-huruf dengan harokat fathah semuanya. Ya. Setelah kita mengenal teori makhraj, ya, sekilas, kemudian kita terapkan dalam praktek dengan memfathah huruf-huruf hijaiyah. Nah. Kemudian kita juga sudah mengenal beberapa sifat, di antara yang terpenting adalah sifat tipis dan tebal. Bahwa di antara huruf-huruf hijaiyah itu ada yang bersifat tipis, ada yang bersifat tebal. Ya. Tipis dalam bahasa tajwid disilakan dengan apa? Tarqiq, ya. Tarqiq. Kemudian tebal disilakan dengan tafkhim, ya. Huruf yang terbaca dengan sifat tarqiq, ya, muraqqaqah, ya, lawannya apa? Mufakhamah. Mufakhamah, huruf dengan sifat tafkhim. Nah, dan sifat tebal dan tipis ini ada kaitan juga dengan sifat isti'la dan istifal. Baik, ada sifat isti'la, ada sifat istifal. Sifat isti'la dimiliki oleh huruf-huruf shad, dad, ta, gha, kha, gha, dan qaf. Ada di halaman 29, ya, di bagian bawah, ya, di catatan terdapat penyebutan huruf-huruf isti'la. Ya. Shad, dad, ta, gha, kha, ghain, dan qaf. Ya, ini huruf-huruf isti'la. Nah, perlu dihafalkan, ya. Perlu dihafalkan. Dan ini kita buat seperti ini supaya lebih mudah terhafal. Shad, dha, ta, gha, ya, berurutan. Kha, ghain, qaf. Ini huruf-huruf yang berdekatan makhraj. Kha, ghain, satu makhraj, dan qaf. Barakallahu fikum. Apa isti'la? Isti'la adalah sifat pada huruf ini, ya, sifat pada huruf shad, dha, ta, gha, kha, ghain, qaf. Sifat naiknya suara ke langit-langit, ya. Sifat naiknya suara ke langit-langit, itulah isti'la. Ya, naik. Nah, isti'la secara bahasa juga maknanya irtifa', ya. Isti'la irtifa', suara akan naik ke atas langit-langit. Baik. Apa hubungannya dengan tafkhim? Nah, sifat isti'la melahirkan bunyi tebal. Ya, sifat isti'la melahirkan bunyi tebal. Semua huruf isti'la kalau kita baca, ya, akan terdengar tebal suaranya. So, ini namanya suara tebal. Bo, ya. To, wo, ya. Ha, ro, ko. Ini suara tebal. Ya. Naiknya suara ke langit-langit, ya, akan menghasilkan bunyi tebal. Diterangkan secara logis, ya, bahwasanya ketika suara naik ke langit-langit membentur apa? Membentur permukaan yang cekung, ya, seperti kubah, maka akan muncul pantulan suara yang memenuhi rongga mulut, ya. Itulah yang kemudian disebut gaung atau gema. Ya. Gemah itulah yang kemudian dalam bahasa tajwid dinamakan tafkhim. Nah, wallahu a'lam, seperti itu keterangan yang pernah kita dapatkan hubungan antara isti'la dengan tafkhim. Mengapa muncul tafkhim? Karena tadi ada benturan gelombang suara ya pada pembukaan yang cembung atau cekung ya. Ya, sehingga terhasilkan pantulan suara ya, menghasilkan gema dalam rongga mulut. Nah. Jadi huruf isti'la semuanya bersifat tebal. Lawan dari isti'la apa? Istifal. Istifal tidak naiknya suara, tetap di bawahnya suara ketika diucapkan huruf-huruf selain ini, selain shad, ya, dhad, ta, dha, kha, ghain, qaf, huruf yang bersifat istifal. Ya, barakallahu fikum. Huruf istifal menghasilkan bunyi tipis, ya, karena tidak ada pantulan pada apa langit-langit, tidak akan muncul gema atau gaung dalam rongga mulut, sehingga bunyi yang dihasilkan dari huruf-huruf istifal adalah bunyi yang tipis. A ini tipis, da, ta, demikian. Nah, di sana ada beberapa huruf istifal namun bisa tebal. Nah, ulang lagi, di sana ada beberapa huruf yang bersifat istifal tapi apa? Tapi bisa tebal dalam keadaan tertentu. Misalnya huruf ra. Ya. Huruf ra tidak kita temukan pada kumpulan huruf isti'la. Ya. Tidak ada huruf ra. Ya. Baik. Namun huruf ra ini bisa tebal seperti huruf-huruf isti'la. Namun tidak dalam segala keadaannya. Tebalnya huruf ra hanya saat tertentu, misalnya dalam keadaan fathah ra. Ya. Nah, demikian. Jadi ada huruf istifal yang tebal dalam kondisi tertentu, di antaranya adalah huruf ra. Nah, alhamdulillah kita sudah mempraktikkan ya dalam latihan-latihan sebelum ini, dan telah kita apa namanya bedakan ya, mana yang mustafilah, mana yang muraqqaqah tipis, dan mana yang tebal. Baik. Di halaman 29, sebelum kita masuk pada tahapan mengkasar huruf, di sini ada latihan atau ada evaluasi ya. Ada tiga latihan, masing-masing latihan mengumpulkan semua huruf hijaiyah. Ya, mengumpulkan semua huruf hijaiyah dengan harokat fathah dan juga disajikan dalam contoh-contoh susunan tiga huruf yang bermakna. Nah, ada tiga latihan, alif, ba, dan ta. Hamzah, ba, dan ta. Nah, coba mungkin antum tutup dulu bukunya. Nah, ditutup. Ya. Tugas antum adalah menyimak dan melafadzkan seperti yang antum dengarkan. Ya. A ka dha. Ya, baca. Syayato. Jahaza. Faqala. Hawana. Khabata. Wasada. Zafara. Omaso. Sudah kita baca 27 huruf. Ya. Kita ulang lagi. Ya. Akawo. Akawo. Ulangi. Baik. lagi A Ka, kemudian apa? Wo, wo, ya, kita buka mulut, ya, wo, awo, lagi, syayato, syayato, apa? Lagi. Tadi sama enggak tadi po saya po saya jahaza jahaza tadi faqala hawana hawana dibuka mulutnya ha ha mo na ya om ya ay khabata Mudah. Baik. Kho. Ya. Sebab mulut kita jangan dihimpun. Kho. Tapi dibuka dengan bebas saja. Kho. Kho. Ya. Baik. Mudah. Lagi. Baik. Wasada. Zafara Zafara Naam Naam Ayy Allah Ra Ini jangan dihimpun Ra tapi buka Ra Zafara Ayy Ra Masa Baik. Baik. Sen. Berikutnya. Waha'a. Waha'a. Nah. Baik. Mother. Naam. Mahawa. Mahawo Mahawo Allah Naam Naam Baik Kalaza Kalaza Allah Naam Baik Azafa Azafa Naam Azafa Azafa Ada Sa Fa atau sa Ada Baik Azafa Baik Ghafaya Ghafaya Ghafaya Ghafaya Baik lagi, baik, baik, baik, khadasha, khadasha, lagi, baik, baik, sabana, sabana, nah, waqafa Wow. Ulangi. Qa atau qa? Qa. Wa qa sa. Ayo, qaf. Ya, wa qa sa. Tajara. Tajara. Ya. Ulangi. Tajara. Nah. Sekarang perhatikan. Ada 6 huruf ya, 6 huruf. Perhatikan. Tadi kan 3 huruf. Sekarang 6 huruf. Nah. Mahaqa. Mahaqa. Ulangi. Mahaqa. Mahaqa. Khabatha. Khabatha. Khabatha. Khabatha. Mahaqa. Khabatha. Khabatha. Coba. Baik. Terus yang ketiga apa? To, to atau qaf? Hah? To, bukan qa. Nah, ulang lagi ya. Mahaqa. Mahaqa. Khabatha. Khabatha. Mahaqa. Baik. La fa dha. La fa dha. La fa dha. Apa tadi? La fa dha. Dha ra'a. Dha ra'a. Dha ra'a. Dha ra'a. Ya, 6 huruf. Mari. Dara. Ayo. Terakhirnya a. A. Dara. A. Ayo. Hold on. Ahsan. Hold on. Ahsan. Hold on. Ahsan. Hold on. Hasada. Hasada. Ulangi. Hasada. Kashata. Kashata. Ulangi. Kashata. Hasada. Hasada. Kashata. Kashata. Apa tadi 6 huruf semuanya? Sha. Kita lihat terulang ya. 6 huruf ya, 6 huruf. Ha sa da ka sha po. Ya, ulangi. Ka sha. Sha po. Ya, lihat. Adal, amin. Sen. Sha. Baik, Hasan. Hold on. Nah, hold on. Baik. Ajana. Ajana. O. Wawaso. Wawaso. Ajana. Ajana. Wawaso. Wawaso. Ulangi. Ajana. Wawaso. Lagi. Ajana. Wawaso. Tambah lagi. Boyaza. Boyaza. 9 huruf. Ajana. Ajana. Wawaso. Wawaso. Boyaza. Boyaza. Coba ulangi. Ajana. Wawaso. Wayaza. Wayaza. Coba ulangi. Ajana. Wawaso. Wayaza. Baik. Coba. Apa? Aduh. Ya. Ajana. Ahsan. Wayaza. Adal. Baik, Abdul. Barakallahu fiik. Abdul. Ahsant. Abdul. Sal. Wow, alfa. Ayo. Apa terakhir? Bo. Ayo. Odal. Ya. Wo. Wo ya. Z. Bo ya z. Ayo. Odal. Ah tadi. Ain, rupanya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Dibuka kembali halaman berikutnya, halaman 30. Bismillah. Tahapan yang kedua adalah mengkasroh, ya, mengkasroh huruf. Nah, tadi sudah kita kenali makhraj semua huruf dan bagaimana ketika di fathah, bagaimana bunyi huruf ketika di fathah. Kemudian tahapan berikutnya kita mengenalkan harokat kasroh. Harokat kasroh, ya, harokatnya adalah seperti yang telah kita ketahui, seperti fathah tapi di bawah huruf. Nah. Baik. Cara mengkasrah adalah menurunkan rahang bawah, ya, dan menarik tengah lidah sedikit ke atas, ya. Baik. Jadi wallahu a'lam, sepertinya intinya adalah pada naiknya tengah lidah ke atas. Ya, yang mana tentunya untuk bisa dinaikkan, ya, ini apa rahang bawah, ya, tentunya akan direnggangkan sedikit. Ya. Untuk bisa dinaikkan tengah lidah ke atas, maka ini perlu renggang. Ya. Kalau tidak direnggangkan, tentunya tidak akan bisa naik. Taib. Tadi fathah adalah apa? Harokat yang kita baca dengan cara membuka mulut. Ya. Fathah adalah potongan huruf alif. Kasrah adalah potongan dari huruf ya. Dan memang ada kaitan antara harokat-harokat ini dengan huruf aslinya. Ya. Bentuk harokat juga ada kaitan dengan apa? Dengan asal dari dari halqa tersebut. Seperti fathah, ya, itu adalah bentuk alif. Adalah bentuk alif. Kasrah dahulu tidak seperti sekarang yang lurus saja, tapi dulu agak bergelombang seperti huruf ya. Agak bergelombang seperti huruf ya, posisinya di bawah. Nah, jadi memang ada kaitan dengan asal dari masing-masing harakat. Kasrah asalnya adalah huruf ya. Yang mana huruf ya terbaca dengan cara menaikkan tengah lidah. Ya. Thayyib. Coba kita praktekkan mana. Perhatikan kondisi atau keadaan lidah. Lidah kita tidak bergerak, melainkan hanya mengikuti gerakan rahang saja. Ya, ma, coba. Ya, dia hanya mengikuti rahang, ya, bawah yang membuka. Na. Ya. Tapi kasroh, ini tengah lidah kita seperti tertahan, tertahan. Ya, ini naik sedikit ke langit-langit. Sementara rahang kita merenggang ke bawah. Ya, sedikit merenggang, merenggang ke bawah. Mi. Mi. Ya. Baik. Mana. Mana. Mina. Mina. Mani. Mini. Coba bandingkan antara mim fathah dan mim kasrah. Ya, bandingkan keadaan lidah. Saat kita baca fathah, lidah hanya mengikuti gerakan rahang membuka. Sedangkan saat kita mengkasrah, dengan lidah seperti apa? Seperti tertahan, ini naik ke atas sedikit. Ma, coba. Mi. Ya. Dengan lidah kita seperti menegang sedikit. Mami. Mami. Ya. Bisa dirasakan ya perbedaan antara fathah dan kasrah. Mami. Mami. Ya, demikian. Cara mengkasrah dengan sempurna adalah dengan cara demikian. Kala. Kala. Kila. Kila. Kali. Kali. Kili. Coba teruskan tadi sampai mana? Kirirannya sampai mana tadi? Ayo, apa? Bahasa baris ke 3 dan ke 4. Ya, apa? Ya, masih seperti yang di awal, yakni dibaca dengan perlahan, ya. Ba a bi'a ba'i bi'i, ya. Terapkan dengan tempo lambat. Berikutnya baris ke 5-6. Taza. Hadal. Ya. Di sini dengan apa satu baris ini kita hanya melibatkan dua huruf saja, ya, dengan kombinasi harokat yang beragam, fathah fathah, kasrah fathah, ya, ini untuk melatih kejelian talib talibah, ya, membedakan mana yang di fathah dan mana yang di kasrah. Baik, halaman berikutnya. Sengaja dikumpulkan di sini huruf-huruf yang bersifat tebal. Ya, kalau tadi kita baca dari mim, nun, kaf, lam, sin, waw, ba, ain, ta, za, semuanya adalah huruf-huruf tipis. Termasuk dua baris selanjutnya di awal halaman 31. Za, fa, shin, ha, semuanya adalah huruf tipis. Nah, berikutnya ada keterlibatan huruf-huruf yang bersifat tebal atau isti'la. Ra, tebal. Coba baca. Ra. Kha. Nah, ini kita harus pertahankan, ya, apa yang sudah kita pelajari, ketebalan huruf-huruf isti'la dan juga huruf ra yang fathah. Ra. Kha. Ra kasrah tipis, ya. Ri. Ya. karena dia adalah huruf istifal, ya. Asalnya tipis dan ketika dikasroh dia tipis. Ri, ha, ra, hi, ha ini tebal. Ketika di fathah tebal, saat di kasroh juga ada sifat tebal. Hi, kapan tebalnya? Di saat awal lafad. Awal melafadkan ha. Hi, ya. Mungkin akan tampak kalau kita awali dengan apa? Sukun. Hi, ya. Ini tebal. Hi, ya. Saat di kasroh pun juga di awalnya tebal. Hi. Akhi, ya, akhi misalkan, ya, akhi tebal di awal, ya, singkat, baik, rihi, ya, ada sifat tebal melekat pada kha meskipun di kasrah, ya, tapi memang lemah, ya, ketebalannya tidak sekuat ketika di fathah. Kha, coba baca. Kha-nya tebal, alifnya juga ikut tebal. Kha, ya, alif ini bisa tebal, mengikuti tebal tipisnya huruf sebelumnya. Kha, ya, tapi kalau kha di kasrah, khi, ya-nya tidak ikut tebal. Khi, ya, tidak menebal, mengikuti tebalnya awal huruf kha. Khi, tidak. Khi, makanya hanya di awal saja tebalnya huruf kha. Khi, ketika sudah betul-betul kasrah maka tidak lagi menebal. Khi, ya. Ronso, riso. Wain termasuk huruf isti'la atau bukan? Termasuk isti'la. Huruf isti'la menghasilkan bunyi tebal. Ya. Namun ketika kasrah, ya, memang juga ada tebalnya. Namun hanya di apa? Di awal. Lafaz ghain, ri, ri, ya. Saat masih berada pada posisi makhraj ghain, ri, ya. Begitu sudah kasrah maka sifat tebalnya, ya, pudar atau hilang. Ri so, ra si, si, ya. Antum bandingkan ketebalan sad dengan kha ghain dan qaf, ya. Suat ini cukup apa? Cukup kelihatan, cukup tampak tebalnya. Soi, ya. Jadi kekuatan tafkhim pada suat lebih daripada kha, ghain dan qaf. Soi, ra soi, ri soi, ri soi, ya. Dilekatnya lebih kuat pada apa namanya langit-langit. Ri-si. Ya. Berikutnya. Qa-ba. Qi-ba. Qa-bi. Qi-bi. Ta-ta. Ri-ta. Ta-ti. Witi, wada, wida, wadi, ya, dal jangan tebal, di, wadi, berbeda dengan wa yang kasrah, wi, ya. Nah, coba teruskan, widi. Wizi. Baik. Jadi sebagaimana kita bisa membedakan wa dan dal saat keduanya fathah, wa, dha, maka di saat kasrah pun juga harus dibedakan wizi. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Berikutnya, wa da. Wida, wadi, widi. Nah, ini tahap awal berlatih kasrah dan juga fokus juga pada bab tafkhim wa tarqiq, ya, tebal dan tipis. Kemudian masih berlanjut latihan mengkasrah huruf pada halaman 32, 33, 34 sampai pelajaran halaman 35 ini masih berlatih mengkasrah huruf dengan latihan sederhana. Kemudian sebelum masuk pelajaran dhammah ini ada tiga mudzakarah, ya, tiga mudzakarah, ya, atau tiga evaluasi, ya. Baik. Untuk memperkokoh kemahiran dalam membaca huruf-huruf dan membedakan fathah, kasrah, tebal, tipis. Baik, coba kita lihat halaman 36. Jadabi. Dabaji. Haqadi. Qadahi. Ya, contoh-contoh yang ada di sini cukup apa? Cukup menuntut kita untuk jeli, ya. Ada kemiripan antara contoh yang pertama dengan kedua, ketiga dan keempat, ya. Kemiripan baik itu kemiripan apa? Unsur huruf, ya. Tapi beda urutannya. Kemiripan apa? Wazan, harakat, ya, fathah, fathah, kasrah misalkan. Naam, atau kemiripan naam beberapa unsur huruf, ya, kemiripan beberapa unsur huruf. Seperti misalkan contoh ke 5 dan ke 6. Coba lihat. Khasafi. Khasafi. Kha sin fa. Kemudian khashabi. Nah, ini harus jeli, ya. Harus jeli menempatkan huruf pada makhraj yang tepat. Nah. Raziba. Rasiba. Shariba. Shabira. Sa'iqa. ضاحكا راغبا غابرا آزفا فزاعي ساخرا خاسرا حاسبا sahabi kadhibi kabadi ashiri asiri, ya, mirip antara ashiri asiri, ya. Ini perlu kejelian, ya, menuntut kehati-hatian. Baik. Mudzakarah 2. Sampai di mana tadi urutannya? Fadal, teruskan. Baik. Baris ketiga dan keempat. Baik, berikutnya. Zi, dahi zi. Nah, sen. Berikutnya. Baik. Berikutnya. Halaman 38. Berikutnya. Ti, ghati. Nah, mirip antara azina, azila. Berikutnya. Berikutnya lagi alwi tebal. Nah, kemudian diakhiri tahapan yang ketiga pada jilid yang pertama ini. Tahap mempraktekan dhammah, ya, mendhammah huruf-huruf Arabiyah. Dhammah seperti namanya, dhammah ini dham, menghimpun, ya, ini menghimpun dua bibir. Tanda dhammah adalah seperti asal dari harokat ini, yaitu wawu. Ya, asal harokat ini adalah wawu. Baik. Jadi kita menghimpun bibir seperti saat kita melafadzkan huruf wawu. Ya, coba kita baca. Aba. Aba. Abu. Abu. Nah, bu. Bu. Ya, kalau kita panjangkan muncul aslinya, wawu. Bu. Bu. Ayo. U. Bi. U. Bi. U. Bu. U. Bu. A. Ko. A'u. Ruqi. Qi. Ya. Dari mana huruf qaf berasal? Nah, pangkal lidah paling belakang dengan langit-langit. Naikkan. Qi. Qo. Qi. Qu. Ya. Qu. Qi. A'u. Ulangi. A'u. A'u. Ruqi. Ruqu. Nah. Tama. Tama. Tumi. Tumu. Bona. Bonu. Buni. Bunu. Nah. Antara ta dan ta, ya, saat keduanya dhammah, ya. Tentu juga harus kita upayakan wujud perbedaan dari keduanya. Sebagaimana saat di fathah, di kasroh, kita juga ya, kita telah membedakannya. Ta, ya, tipis dengan nafas yang mengalir pula. Po, tebal. Ti, pi, ya, beda. Saat dhammah juga harus beda. Mana yang ta, mana yang po. Tu. Ini apa? Ta. Bu. Bu. Ya. Alhamdulillah. Tu. Bu. Ya. Baik. Baris kelima. Zala. Zala. Zalu. Zalu. Zuli. Zuli. Zulu. Zulu. Waha. Waha. Wahu. Wuhi. Wuhu. Nah, antara dal dan wa. Kalau fathah, nah, bisa kita bedakan. Dha. Wa. Kasrah. Di. Wi. Saat dhammah juga upayakan, ya, perbedaan tersebut. Zu. Ini dal. Wu. Ini wa. Coba zu. Zu. Wu. Wu. Ya. Mungkin agar lebih terasa perbedaan itu, kita awali dengan sukun. Misalkan azu. Azu. Allu. Allu. Nah, beda antara dal wa. Demikian pula antara sin dan sod. Ya. Coba lihat halaman 40, baris ketiga. Saha. Saha. Sahu. Sahu. Suhi. Suhi. Suhu. Suhu. Ini sin. Ya. Sa. Su. Ya. Sekarang sod. So. So. Ya, beda antara sa wa so. Jelas. So. Ho. Sahu. Sahu. Suhi. Suhi. Suhu. Suhu. Su. Ya, sebab bedakan dengan tasydid. Bassu. Bassu. Bassu. Bassu. Sin. Kalau suad. Bassu. Bassu. Bassu. Bassu. Ayo. Ini kurang lebih pentingnya kita membedakan antara ya, huruf-huruf atau dua huruf yang sama makhrajnya, satu tebal, satu tipis. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, Ustaz, sama, ya. Ketika kita mengharokat kita mengharokati huruf, ya, baik itu fathah, kasrah atau dhammah, semuanya lepas, ya, lepas. Ya, tadi, misalkan bu, bukan bu, ya, atau bi, ya. Bu, bi, dilepaskan. Ya. Yantahi silhawa, ya, berhenti suaranya di luar, ya, di udara. Tafadhal. Ya, yang kita dapatkan memang huruf kho ini cenderung lebih bersih dari yang biasa kita dengar umumnya. Ya, kho seperti itu sebenarnya tanpa, ya ini jangan kita apa, menyengaja untuk membuat seperti suara mendengkur, ya, khihu, ya, dibaca dengan lebih bersih, kho, ya, khihu, kho, ah, ah, ya, seperti itu cukup, ya. Kalau kita apa namanya, lafadzkan dengan kho gitu, ada unsur lalu juga terlalu menekan, ya, payah. Mungkin ada sisi takallufnya, khi khu, ya. Cukup dengan seperti ini, ha, khi khu, ah, ah, tanpa ada suara seperti efek dengkur, ya. Allahu a'lam. Khi khu, akhi, ha, khi khu, ya. Allahu a'lam. Huruf apa? Zal. Huruf zal. Fa, wa. Apakah lidahnya kelihatan? Ya, kelihatan. Sedikit. Karena disebutkan di sini tarfu lisan min jihah dhahr, dari arah atas. Jadi yang nempel ini bukan pucuk dengan pucuk, tapi ujung, tapi dari arah atas. Jadi kalau iya, kelihatan dari luar. Kalau kita melihat ah membaca di hadapan kita, kelihatan el luar, ya. Wala, sedikit luar, sedikit el il ul f if us au il ul, ya. Nah. Masih ada barangkali? Ya. Antara dzal dan dha dari sisi makhraj tidak ada. Antara dzal dan dha dan fa dari sisi makhraj tidak ada perbedaan. Lafadznya beda ya dari sisi sifat-sifat tadi. Misalkan fa ya, ada nafas. Banyak keluar nafas. Ya. Kalau nafas keluar banyak efeknya apa? Lemah suaranya. Suaranya lemah. Ya. Misalkan coba antum baca fa. Coba dibaca. Coba. Kan seperti enggak ada suaranya, hanya nafas saja. Ya, karena efek apa? Efek nafas yang banyak keluar. Beda dengan dzal. Coba baca. Suara kan? Nafasnya sedikit tertahan atau nafasnya banyak tertahan. Sedikit keluar nafas. Yang muncul suara. Ya. Kalau Allah coba, ini juga nafasnya keluar sedikit, tertahan nafasnya, kuat suaranya. Nah, nanti mungkin kita juga akan mengenal sifat hams, ya. Coba sedikit kita tutup dengan penyebutan apa sifat hams. Jadi ada huruf-huruf yang bersifat hams, itu huruf yang banyak mengeluarkan nafas. Para ulama tajwid mengumpulkan huruf-huruf hamas itu dalam kalimat ini. Fahathahu syakhsun sakat. Coba dihafalkan. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, 10 huruf. Ya, coba kita ambil. 4 huruf ya, fa, ha, tha dan ha. Kebanyakan dari huruf-huruf ini ya tampak saat apa? Kita sukun ya, hanya mengeluarkan bunyi yang lemah. Misalkan fa coba. Ya kan? Nafasnya banyak keluar. Huruf ha. Ya, huruf fa. Ha. Ya. Berbeda dengan huruf-huruf yang selain tadi, selain fahathahu syakhsun sakat, misalkan mim. Ya, suaranya jelas. Ya, jadi ada 10 huruf yang bersifat hamas, fahathahu syakhsun sakat. Ya. Mengeluarkan nafas banyak dan tentunya efeknya apa? Suaranya lemah. Ya, suaranya lemah. Nah, lawan dari hamas adalah jahar, ya. Jahar. Jahar seperti makna yang tersirat dalam kata ini, jahar ini wuduh, ya, jelas. Suaranya jelas, nyaring. Ya. Ya. Demikian insyaallah kita cukupkan dulu. Tersisa beberapa halaman, insyaallah kita nanti akan sempurnakan pada sesi terakhir pada malam hari ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.